إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين رحمكم الله. Setiap insan yang hidup di muka bumi ini pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian pasti akan menimpa setiap orang. Baik dia insan dengan tanpa memandang agama, muslim, non-muslim, saleh, fasik, kaya, miskin, pejabat, rakyat, laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil. Semuanya akan mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Itu merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya di muka bumi ini. Kaum muslimin rahimakumullah, ujian dalam Islam ada dua macam. Ada ujian dalam bentuk perkara kebaikan, kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan, kelapangan-kelapangan, rezeki yang lancar, kesehatan, terkhusus untuk kaum muslimin mendapatkan taufik, hidayah dari Allah Azza wa Jalla, rezeki yang halal. Ujian dalam bentuk sarra, kelapangan hidup. Fungsinya untuk dilihat siapa di antara hamba Allah yang syakir, yang bersyukur, siapa yang kafir, yang kufur nikmat. Yang syukur meraih kebaikan, yang kufur mendapatkan hukuman. Ujian yang kedua adalah ujian dalam bentuk syar, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek yang dipandang oleh setiap insan tidak sesuai dengan dirinya. Dalam bentuk kekurangan harta, dalam bentuk kemiskinan, kefakiran, juga dalam bentuk kematian, juga dalam bentuk sakit dan yang semisalnya. Ujian dalam bentuk syar. Dan kejelekan yang paling parah, kekufuran, kesyirikan, penyimpangan, kefasikan, kemaksiatan, dan yang lain-lainnya. Ini semua supaya Allah Azza wa Jalla melihat siapa di antara hambanya yang sabir, sabar dalam menghadapi ujian di atas, mana yang jazi', yang keluh kesah. Dilihat siapa yang taib, yang bertaubat kepada Allah atas segala dosanya. Siapa pula yang senantiasa musir, senantiasa ada dalam dosanya, terus dalam dosanya, dalam kemungkarannya. Yang taubat dia bahagia, yang musir lanjut dalam dosanya dia akan sengsara. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara ujian Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya ialah ujian dalam bentuk maradun, sakit atau penyakit. Perkara yang sudah biasa terjadi di semenjak zaman dahulu kala, umat-umat yang telah lalu sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah nanti. Allah menguji hambanya dengan yang namanya maradun, sakit. Sakit ini kaum muslimin rahimakumullah dipandang dari sisi korbannya. Ada sakit yang hanya menimpa seorang insan, menimpa dia saja, fulan. Atau yang lain, di tempat-tempat yang lain, fulan, fulan, fulan, person-person orang yang musabun bihadal marad, yang terkena penyakit ini. Barakallahu fikum. Ada penyakit yang jenis kedua, penyakit yang melanda banyak pihak, merata hampir semuanya kena. Ini yang kemudian disebut dengan wabaun, wabah. Sebuah penyakit ditinjau dari segi kecil besarnya, ada penyakit yang ringan, khafif, basit. Ada penyakit yang kronis, fatak, qatal, penyakit yang membunuh, penyakit yang sangat kronis, penyakit yang membinasakan. Kaum muslimin rahimakumullah, manakala seseorang itu ditimpa sebuah penyakit, penyakitnya ringan, maka terkait dengan dia sendiri. Atau penyakitnya itu mematikan, namun terkait dengan dia pribadi, maka itu penyakit yang sifatnya dia pribadi, bukan dikatakan sebagai sebuah wabah. Tergantung bagaimana orangnya. Kalau orangnya ini orang yang muslim, mukmin, lalu dia sabir muhtasib, sabar dengan musibah yang ada, muhtasib mengharapkan ridhanya Allah Azza wa Jal, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal, maka dia ma'jur mendapatkan pahala dengan itu. Kesabaran dia akan menghapuskan dosa-dosanya dengan penyakit tadi. Dengan kesabarannya dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jal dengan penyakit tadi. Akan diangkat martabat dia dengan penyakit tadi. Dia sabir. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan beri dia musibah. Allah akan beri dia musibah. Lalu dia bersabar, dia ihtisabul ajr, dapat kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penyakit dari sisi ini rahmat bagi seorang mukmin. Penyakit dalam bab ini sebagai rif'atu darajah, menaikkan tingkatan derajat bagi seorang muslim, baik bagi dia. Karena dia Islam, dikarenakan dia mukmin dan sabarnya dia. Tetapi kalau kemudian dia jazi', berkeluh kesah, dia gerundel, murka dengan Allah Azza wa Jal, murka dengan takdirnya Allah Azza wa Jal, maka penyakit ini membuat dia semakin banyak dosanya. Dengan jazak keluh kesah yang dia sampaikan, bukan meraih pahala, semakin menderita dengan sakitnya dan dengan jazaknya, gagal meraih pahala besar. Kemudian barakallahu fikum, kalau ternyata penyakitnya itu membahayakan, penyakit yang sangat kronis, penyakit yang sangat mematikan, dan yang terkena ini sebelumnya dikenal sebagai seseorang yang mungkar, yang fasik, yang fajir, yang zalim, yang ahli maksiat, atau orang yang kafir, atau yang musyrik, maka itu merupakan iqabun minallah azza wa jal. Itu merupakan hukuman dari Allah bagi dia. Bukan lagi semata-mata musibah, tapi iqabun minallah, hukuman dari Allah untuk dia. Maka obatnya bukan semata-mata sabar, tapi harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Lihat bagaimana orangnya. Ketika dia mukmin sabir, penyakit bisa menghapuskan dosa dengan sabarnya. Penyakit bisa membuat dia mendapatkan martabat yang tinggi dengan sabarnya, bahkan meraih kebaikan yang banyak dengan sabarnya, dengan sebab penyakit tadi. Walaupun penyakitnya kronis, Tapi ketika dia jazik, berkeluh kesah, apalagi penyakitnya penyakit yang kronis dan pelakunya sebelumnya dikenal dengan kefasikannya atau kefajirannya atau penyimpangan-penyimpangannya, ini merupakan hukuman dari Allah Azza wa Jal. Mengerikan. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau penyakit itu penyakit yang menyebar merata di mana-mana, korbannya banyak di sebuah tempat, di sebuah wilayah, di sebuah negara, bahkan di semua negara dengan penyakit yang sama, itu namanya wabak. Dalam bahasa Arab namanya wabaun aubiatun aubiah. Bahasa kita wabah penyakit. Wabah ini kaum muslimin rahimakumullah bukan perkara baru. Bukan perkara baru yang kemarin muncul ketika ada isu dan ternyata terjadi tentang virus corona. Satu dari sekian banyak wabah. Jauh-jauh sebelumnya sudah terjadi yang semacam itu. Wabah-wabah penyakit yang menimpa umat-umat sebelum kita, bahkan menimpa era salaf, menimpa umat yang terdahulu dengan ragam wabah yang dikenal dalam tarikh Islam. Dan Nabi kita Muhammad SAW memberikan beberapa riwayat tentangnya, wabah yang namanya wabah ta'un. Wabah ta'un itu dikenal dengan al-mautul aswad, kematian hitam, dikarenakan korbannya itu kalau terkena ta'un seringkalinya di bagian ketiak, tempat-tempat yang tersembunyi, akan muncul koreng, semakin lama semakin membesar, menghitam, dan sekujur tubuhnya akan menghitam, mati. Ta'un itu ada dan disebutkan Nabi kita Muhammad SAW dan pernah mewabah memakan banyak korban di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda di wilayah Syam, di kota Syria. Sudah ada. Terkait dengan masalah wabah ini, barakallahu fikum, sesuatu yang merupakan takdirnya Allah Azza wa Jal, sesuatu musibah dari Allah Azza wa Jal, tidak mungkin terelakkan, tidak bakal bisa siapapun orangnya menolak, mengelak dari musibah ini, dari takdir ini. Kalau sudah Allah jatuhkan pada suatu kaum sebuah wabah penyakit, tidak bakal bisa mengangkatnya kecuali Allah Azza wa Jal. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam pandangan Islam, ketika wabah melanda di sebuah tempat, entah itu ta'un, entah itu AIDS, HIV, atau itu MERS, atau SARS, atau flu burung, atau sekarang corona, itu semuanya kembali kepada orang yang menghadapinya atau orang yang terkena dampaknya. Kalau terkait dengan wabahnya, itu sudah takdirnya Allah Azza wa Jalla, sebuah musibah. Wabah ini barakallahu fikum, bagi umat Islam, bagi kaum mukminin yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang beriman dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla, dia dikenal sebagai orang yang mukmin, yang saleh, yang bertakwa kepadanya, ini sebagai rahmah bagi mereka. Sebab umat Islam pasti menghadapinya dengan penuh kesabaran, sabir muhtasib, rahmah bagi mereka. Tapi hukuman bagi orang-orang kafir, hukuman bagi orang-orang fasik, hukuman bagi orang-orang yang fajir, khusus ta'un, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan terkait dengan ta'un ini, huwa azabullah, dia adalah azabnya Allah Azza wa Jal. Allah kirim dan timpakan kepada hamba yang dikehendaki, dan Allah jadikan ta'un itu sebagai rahmat bagi hamba-hamba Allah yang mukmin. Bayangkan, dibedakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bagi umat Islam, bagi kaum mukminin, bagi yang saleh, yang sabar, yang muhtasib dalam menghadapinya, rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dia menghapuskan dosa karenanya, dia terangkat martabatnya karenanya, dia meraih kebaikan yang banyak karenanya. Bahkan disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala wa arda, kata Rasulullah SAW, at-ta'unu syahadatun likulli muslim. Penyakit ta'un itu syahadah, mati syahid bagi setiap orang yang muslim, bagi yang muslim, bagi yang mukmin, bagi yang salim, bagi yang bertakwa kepada Allah, dan dia sabar dalam menghadapinya ketika terkena penyakit ta'un tadi. Dia mati syahid, termasuk syuhadaul akhirah, orang yang mati syahid di akhirat nanti. Ketika Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan tentang syuhadaul akhirah, orang-orang yang mendapatkan pahala mati syahid, banyak disebutkan di antaranya adalah ta'un, yang terkena penyakit ta'un. Penyakit-penyakit yang lain barakallahu fikum, sebagian ulama mengkiaskan dengan ta'un. Wabah apapun namanya, ketika umat Islam yang terkena, dia mukmin, dia saleh, dia bertakwa kepada Allah, dan dia sabar dalam menghadapinya, maka sama kayak ta'un, itu sebagai upaya mati syahid bagi dirinya. Sebagian kecil berpendapat bukan, itu hanya ta'un saja, penyakit yang lain enggak dikiaskan dengan ta'un, cuman dia meraih kebaikan banyak dengan keimanannya dan kesabarannya. Khulasanya adalah untuk kaum mukminin rahmat dari Allah. Untuk kaum mukminin bisa menghapuskan dosa dengan wabah tadi. Untuk kaum mukminin bisa menaikkan martabatnya. Dia bisa meraih kebaikan yang sangat banyak. Bahkan dengan pendapat pertama di kalangan para ulama, dia bisa meraih mati syahid karena wabah tadi, selama dia mukmin dan dia sabar menghadapinya. Di sisi ini kaum muslimin rahimakumullah, ini merupakan musibah. Sebuah musibah yang menimpa umat Islam, diminta untuk bersabar dalam menghadapinya. Barakallahu fikum. Tetapi ketika yang terdampak ta'un tadi atau wabah-wabah penyakit yang lain tadi bukan orang yang muslim, atau dia orang yang fasik, orang yang fajir, orang yang zalim, orang yang kafir, atau yang dikenal dengan kefasikannya, kemaksiatannya, ini merupakan azab dari Allah Azza wa Jal, merupakan iqabun, hukuman dari Allah Azza wa Jal. Allah menyiksa, Allah menghukum, Allah mengazab kaum-kaum tadi dengan wabah ta'un, atau dengan wabah corona, atau dengan wabah-wabah yang lainnya, penyakit-penyakit yang belum pernah muncul sebelum ini, penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Sebabnya sangat banyak. Muaranya ialah al-fahisyah, tindakan keji, kemungkaran yang keji, kemaksiatan yang keji. Disebutkan dalam sebuah hadis Ibnu Majah dalam sunannya, dan disahihkan oleh Syekh Abu bin Hadi rahimahullah dalam bukunya Al-Jami'us Sahih fil Qadar, kata Rasulullah SAW, ma zaharatil fahisyatu fi qaumin, ma zaharatil fahisyatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasha fihim minal awja' ma lam takun min aslafihim alladhina madaw. Atau kama qala Rasulullah SAW, tidaklah muncul al-fahishah, tindakan yang keji, tindakan yang kotor, ucapan yang kotor, perbuatan yang kotor, prostitusi, perzinaan, LGBT, gay, transgender, perkara-perkara yang fahishah yang sangat kotor dan sangat keji pada suatu kaum, lalu mereka mengiklankannya, melakukannya dengan terang-terangan, melaksanakan dengan tanpa teding aling-aling, mereka mengkampanyekannya, melainkan akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit-penyakit yang belum pernah ada pada pendahulu-pendahulu mereka yang telah lalu. dan ini merupakan bukti nubuah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermunculan berbagai macam penyakit-penyakit yang bahkan dikatakan wabah internasional yang belum ada obatnya dan sebelumnya belum pernah muncul di kalangan mereka sebelumnya. HIV, AIDS, SARS, MERS, flu burung, sekarang corona. Itu bukan perkara yang sederhana, barakallahu fikum. Dalam pandangan Islam itu semuanya ada sebab. Sebabnya ialah fawahish muntashirah, perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang kotor yang tersebar luas di tengah-tengah mereka, dikerjakan dengan terang-terangan di tengah-tengah mereka. Maka dasar hukumannya adalah penyakit. Allah turunkan atau timpakan kepada mereka penyakit-penyakit yang belum pernah ada sebelumnya, belum pernah ada obatnya. Athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Ibnu Majah aidha beliau mengatakan, ma dhahara al-baghyu fi qaumin, ma dhahara al-baghyu fi qaumin illa dhahara fihimul mautan. Kata beliau radhiyallahu anhuma, tidaklah muncul al-baghi, tindakan semena-mena, tindakan kezaliman-kezaliman pada satu kaum, melainkan akan nampak pada mereka al-mautan. Al-mautan itu kematian yang begitu banyak, yang begitu cepat, yang menimpa, yang melanda banyak orang. Dan itu biasanya karena wabah penyakit. Itu semuanya dikarenakan al-baghi. Dihibkan dalam riwayat yang lain termasuk tanda kiamat memang. Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya, u'dud sitan baina yaday sa'ah. Hitung, ada 6 perkara yang akan muncul sebelum kiamat. Beliau menyebutkan mauti, kematianku. Wafathu Baitul Maqdis, dan nanti Baitul Maqdis akan dimenangkan, akan direbut kembali oleh kaum muslimin. Wa mautanun al-ghanam, dan akan muncul kematian-kematian yang begitu banyak, yang begitu cepat, yang menimpa banyak pihak seperti qu'asul ghanam, sebuah penyakit yang menimpa kambing, langsung terkapar mati semuanya dengan jumlah yang begitu besar, dengan tanpa bisa terkendalikan. Nah, mereka mengatakan itu di antara sebabnya adalah dikarenakan wabah penyakit. Karena fahisha kena bagi. Kalau kita melihat barakallahu fikum sejarah HIV dan AIDS, jelas dikarenakan perzinaan. Kalau kita melihat sejarah yang namanya corona pun juga demikian, dikarenakan menghalalkan semua yang diharamkan dalam Islam, semuanya dimakan, semuanya dilahap, sangat kotor, sangat menjijikkan, semua yang khabaith ditelan. Sehingga corona di kalangan umat Islam itu merupakan rahmah bagi mereka, musibah bagi mereka, harus sabar dalam menghadapinya, dan yang tertimpa diminta bersabar, muhtasib. Barakallahu fikum. Semoga dengan itu dia mendapatkan ampunan dosa dari Allah Azza wa Jal. Semoga dengan itu dia mendapatkan martabat yang dinaikkan dari Allah Azza wa Jal. Semoga dengan itu dia mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jal. Tapi manakala korbannya orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyimpang, yang sesat, itu merupakan hukuman dari Allah Azza wa Jal. Itu merupakan azab dari Allah kepada mereka karena fahisyah yang ada di tengah-tengah mereka, dan dikarenakan bagi tindakan semena-mena yang ada pada mereka. Aku lu matasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbin innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika tersiar berita adanya sebuah penyakit yang menyebar atau sebuah wabah penyakit yang menyebar, maka seorang muslim harus memiliki sikap yang bijak, sikap yang ilmiah dengan bimbingan Islam yang mulia. Yang pertama, jangan menjadi penebar hoaks. Segala sesuatu yang diberitakan harus valid, harus muncul dari pihak-pihak terkait yang berkompeten dalam bidangnya. Jangan suka menebarkan isu, jangan suka menebarkan berita yang gak jelas, jangan suka menimbulkan kepanikan atau keonaran di tengah-tengah warga, di tengah-tengah masyarakat. Ketika ada sebuah berita, pastikan dengan bukti yang nyata, yang jelas. Ketika betul dinyatakan demikian, sampaikan dengan cara yang bijak kepada semua pihak supaya mereka bersiap-siap dalam menghadapinya. Jangan bikin heboh, jangan bikin panik, jangan bikin hoax di tengah-tengah masyarakat. Terkait dengan corona, betul telah terjadi, menimpa banyak negara. Yang paling parah Tiongkok, Italia, Iran, dan beberapa negara yang lainnya. Negara yang lainnya antisipasi supaya jangan sampai masuk ke negara mereka. Kalaupun masuk, kasusnya tidak banyak, 1, 2, 3, 4 segera dituntaskan, diselesaikan. Terjadi. Barakallahu fikum. Sikap kita yang benar, barakallahu fikum, ialah yang pertama ialah tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Kita harus yakin ini semua takdirnya Allah Azza wa Jal. Ini semuanya adalah musibah dari Allah Azza wa Jal. Kita sebagai umat Islam harus tawakal kepada Allah dalam menghadapinya. Kita harus beriman kepada takdir Allah tentangnya. Dan kita harus sabir, sabar dalam menghadapinya. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan berita tentang masalah corona ini, kita harus mengerjakan ikhtiar, melakukan upaya-upaya, usaha-usaha yang syar'i, usaha teknis dan non-teknis. Terkait dengan teknis, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan, kebersihan rumah, kebersihan badan, kebersihan makanan, terutama terkait dengan masalah kehalalannya. Dijaga kesehatan, fisiknya jangan sampai drop. Fisiknya dijaga supaya kuat, terutama terkait dengan imun tubuhnya yang kuat. Secara herbal banyak minum kayak jahe hangat, kunyit, dan hal-hal yang sesungguhnya biasa kita makan setiap hari, cuman yang rutin untuk menjaga kesehatan tubuh. Ini sekedar ikhtiar saja. Makan yang banyak, yang sehat. Jangan terlalu capek. Adapun yang non teknis, terkait dengan penyuluhan kesehatan diperlukan, periksa kesehatan diperlukan, biar diperlukan, itu semuanya teknis. Terkait dengan yang non teknis, tentunya dengan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Berdoa semoga dikasih kesehatan, dikasih kekuatan, dan jangan lupa berta'awud kepada Allah Azza wa Jal semua penyakit yang ada. Disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berta'awud, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal judam wal junun wa sayyil asqam. Ya Allah, aku berta'awud kepada Engkau ya Allah dari baras, penyakit belang-belang, al judam, penyakit lepra, al junun, penyakit gila, dan semua penyakit-penyakit yang sangat jelek. Juga doa yang lain yang dipanjatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min mungkaratil akhlak wal ahwa wal adwa wal a'mal. Ya Allah, aku bertawud kepada Engkau dari kemungkaran-kemungkaran hawa nafsu, kemungkaran-kemungkaran akhlak, kemungkaran-kemungkaran penyakit, dan kemungkaran-kemungkaran amal. Hawa nafsu yang mungkar, akhlak yang mungkar, amal yang mungkar, dan penyakit-penyakit yang mungkar. Tawud kepada Allah. Barakallahu fikum. Jangan lupa berzikir pagi dan petang, dikarenakan padanya banyak penjagaan dari Allah Azza wa Jalla untuk sang hamba, baik penjagaan dari iblis la'anahullah atau penjagaan dari semua mara bahaya yang ada. Doa bismillah la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'a wa sami'ul 'alim, dibaca pagi dan petang, itu pelindungan kepada Allah Azza dari semua perkara yang membahayakan, semua perkara yang memadaratkan, baik penyakit ataupun yang lain-lainnya. Seorang muslim ikhtiarnya teknis dan non teknis. Barakallahu fikum. Ketika terkena la qadarullah, jangan jazak, jangan keluh kesah, yang sabar, yang muhtasib, segera periksa. Teknis-teknis yang dilakukan oleh pemerintah kita atau tim-tim kesehatan dilakukan. Ketika diisolasi atau yang semisalnya, lakukan. Itu semua dalam rangka untuk ikhtiar, menjaga kesehatan, dan jangan sampai menimpa pihak-pihak yang lain. Kita umat Islam berkeyakinan tidak ada penyakit yang menular. Tidak ada penyakit yang menular. Itu semuanya adalah takdirnya Allah Azza wa Jal. Namun diminta untuk mengerjakan asbab. Yang mengerjakan asbab, jangan sampai karena itu terkena penyakit yang sama. Sehingga ada upaya, ada doa, ada tawakal, ada ta'awud. Ini semuanya adalah upaya-upaya kita. Dan selebihnya kita aktivitas dengan tenang dalam sehari-hari, belajar ya dengan tenang, usaha mencari ma'isyah juga dengan tenang, normal saja, disertai dengan kewaspadaan dan ikhtiar yang maksimal yang dibawakan tadi. Dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua, masyarakat kita, bangsa kita dari berbagai macam wabah penyakit yang melanda. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua dari HIV, AIDS atau flu burung atau juga corona atau yang lain-lainnya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan kepada kita semua, sehat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimish shalah.